sani ewe. Aku beri izin lah tu. Tong ayah. Pamimpin palenghan kelobak kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasi kodat. Selamat dunia akhirat. Eta modal penting. Itu sing inget. Ayo marana dunia bagian mana masa sana. Sama pangkat aku berkelas. Kenanawan sangsara lahir manu penting mabengar mati. Sukma hati. Ya, dan itu. Kang abdi serahkan pengantaya kasenangan. Sebelah Eli sulalu luasan naon kasalahan akan tuh tingali istri napa letnan tuh tingali istri napa mimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil mesi pang anyana kesan kemeninya buka pemajikan tempanasan saha pepegatan akang re merepepeling tengok desa kape pamimpin balengan dekat lobak kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasi kodak. Terang-terang syukur ka Pangeran, mulus rahayu, salamet dunya.